kamu gak usah capek, udah kamu nikmati aja dulu. Makan, lihat ayat sebelumnya. Silahkan kalau lapar, sentuh pohon kurma, goyangkan, datang kemudian jatuh kurmanya. Yang sudah mengkal bisa kamu makan dengan enaknya. Kalau haus, ambil air sekitarannya. Kamu makan dengan minum yang enak. Beliau masih makan, masih minum. Tapi yang menarik, lihat kalimatnya. Fa'imma tarayinna, jika engkau melihat, ya hari ini, seorang pun dari kampungmu ketika kamu pulang, faquli, maka katakan kepada mereka, inni nadhartu lirrahmani sawma. Saya sedang nazar hari ini untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak mau bicara dengan siapapun. Di saum di sini, menahan untuk tidak bicara. Makan masih, minum masih. Tapi dikatakan saum untuk menahan dalam pengertian tidak bicara pada siapapun. Jadi kalau disebutkan kalimat saum dalam bahasa Arab, konteksnya masih luas. Paham ya? Ya, tidak ada aturan mengikat tertentu, kecuali dalam aspek yang ingin dipahami saja. Anda pulang dari sini misalnya, ya ibu pulang, kemudian ingin mempraktekkan ini. Diam di jalan. Ditanya sama suami, mamah kenapa? Saum. Saum apa? Gak mau bicara sama papa. Masya Allah. Itu bicara, contoh. Ya, misalnya, ah, itu saum namanya. Oke. Ah, tapi kalau kita ingin bicara, pengertian puasa yang memiliki aturan tertentu. Dia punya ketentuannya, dia punya aturannya, dia punya hukumnya, dia punya syaratnya, dia ada rukunnya. Maka kalimatnya berubah dari kata saum jadi kata siam. Ingat ya, berubah kalimatnya dari kata saum menjadi siam. Persoalannya ketika Allah meminta kita menunaikan puasa itu, dan nanti puasanya ditunaikan di bulan Ramadan. Tahu bulan Ramadan ada ayat 185-nya. Lihat di pertengahan. Ketika mereka bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, kapan puasa ini yang diwajibkan akan tiba? Maka turun ayatnya syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan. Ketika menerangkan bulan Ramadan itu, dia tidak menggunakan kata saum. Tapi kalimatnya menggunakan kata siam. Ini menunjukkan puasa yang dimaksud. Dan mohon maaf, kata Nabi, bahkan tidak sedikit menjalani puasa ini, ada orang-orang yang tidak memenuhi ketentuannya dan tidak punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba sa'imin hawuhu min siyamihi illal ju' wal abish. Riwayat lain, rubba orang-orang yang menunaikan puasa ini tidak mendapatkan apapun, tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Karena itulah, dalam konteks ini, diturunkan sebulan sebelum waktunya, agar Nabi punya jeda waktu untuk memberikan pencerahan, tuntunan kepada umatnya, dan memahamkan tentang apa yang mesti dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dikerjakan, program apa yang kemudian harus dilakukan. Dalam konteks inilah pembahasan kita akan dimulai, bagaimana road to Ramadan, ya, berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak ayat ini diturunkan. Jadi kalau teman-teman bertanya, apa dalam Quran dan Sunnah, justru kita katakan ini adalah di antara sunnah Nabi menjelang Ramadan membahas tentang hal-hal terkait dengan pembahasan Ramadan. Paham sampai sini? Baik. Jadi maksud saya kalau ditanya kenapa kita belanja ini, itu dikerjakan tidak mengandung dosa. Jadi ketika plus punya pahala lebih mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang senang dengan sunnah Nabi, dia akan dapat tiga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Saya hapus dulu ya. Mana Ahmad? Ahmad, assalamualaikum. Baik. Sudah siap? Siap ya. Alhamdulillah. 100 euro. Bismillah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad pada umatmu, jika kalian serius mencintai aku. Baik ya? Di situ ada kalimat begini. Anda bisa katakan di luar Al-Quran. Qul in tuhibbunallaha. Katakan jika kalian mencintai Allah. Enggak pakai kuntum. Itu berarti cinta standar. Cinta standar. Cinta. Semua cinta. Cinta dengan Ka'bah, cinta dengan Nabi, cinta dengan Allah. Jika ditanya, semua akan mengatakan saya cinta dengan Allah. Saya cinta Nabi. Saya cinta anak-anak saya cinta pasangan saya. Tapi ketika Anda ingin mengatakan saya serius mencintainya, maka Anda tambahkan kalimat kuntum sebelum kalimat cintanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Sebelum kata tuhibbunallaha, ada kalimat kuntum. Itu penegas, penanda keseriusan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, Muhammad, berikan pesan kepada orang-orang yang mengaku benar-benar serius mencintai aku. Dia harus punya tanda. Anda mencintai istri Anda ketika mulai kemudian mengenalnya, apa buktinya? Buktinya adalah bukan sekedar diungkapkan di lisan. Jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, aku mencintaimu. Balas padanya, Allah, saya perlu bukti. Buktinya, fattabi'uni, ikuti Nabi. Ikuti. Karena itu syahadat kita diikat dengan dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, pengakuan terhadap Allah dan kesiapan menyembahnya. Sebab kalimat Allah itu bukan cuma kalimat nama. Tapi ada kalimat al-ma'bud, komitmen untuk menyembah. Jadi kalau Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya saya mengakui Allah sebagai Rabb Tuhan saya, dan saya berkomitmen akan menyembahnya. Jadi ketika Allah minta bukti, ayo saya minta bukti, sholat. Turun kalimat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Hei, saya ini Allah, enggak ada Tuhan selain saya. Kamu sudah berkomitmen? Ya, fa'budni, sembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk mengingat saya. Allah minta ayo tunaikan salat. Di ketika Anda mengatakan, "Ya Allah, Engkau Tuhan saya." Kata Allah, "Saya minta Anda sembah saya." Disembah enggak? Kalau Anda menyembahnya berarti benar syahadat Anda. Tapi kalau Anda cuma katakan Allah Tuhan tapi tidak mau salat, ada yang salah dalam syahadat Anda. Paham ya? Baik, ketika Anda diminta sholat, Anda katakan, siap ya Allah sholat. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara sholatnya? Maka diikatlah dengan kalimat kedua, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, untuk menunjukkan bahwa ini saya utus nih. Utusan saya untuk menerangkan padamu bagaimana cara menyembah saya. Maka diajarkan oleh Nabi cara sholat yang baik. Begini caranya, dari berdiri, dari mulai bertakbir sampai dengan salam. Sampai Nabi katakan dan disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Ini contohnya. Di begitu beliau salat, diikuti. Nah, cara kita mengikuti petunjuk Nabi itu diikat dengan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan pembuktiannya menjadi penanda kita apakah benar serius mencintai Allah atau tidak. Fattabi'uni, ikuti Nabi. Jadi setiap perbuatan kita yang diniatkan dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi, itu salah satu pembuktian cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan teman-teman, demi Allah saya katakan, saya tidak tahu bagaimana panitia menyebarkan undangan dan terjadi proses registrasi. Tapi materi kita hari ini spesial. Di antara sekian yang menerima undangan itu, kok bisa Anda yang terpilih? Anda yang berada di sini. Dan materinya beda, bukan materi biasa. Tapi materi yang sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Yang telah tadi saya uraikan. Dan tempatnya spesial. Kemarin kita di Konjen. Kok sekarang ada turunkan cintanya kepadanya? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Anda dicintai pasangan, Masya Allah bahagianya luar biasa. Padahal pasangan dunia tidak abadi. Dia meninggal, Anda tidak ikut. Ya? Aku mencintaimu sayang. Oh, apa-apa. Begitu meninggal, plak, kamu duluan ya. Anda tidak ikut. Anda dicintai manusia bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada orang yang bahagia ketika dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Melebihi segalanya. Makanya orang-orang yang imannya kuat, dia akan lebih mengejar cinta Allah dibandingkan dengan cinta yang lainnya. Sebab otomatis kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka semuanya akan ikut mencintainya. Silakan, Anda dicintai orang Jerman, orang Belanda belum tentu cinta Anda. Tapi kalau Allah mencintai seorang hamba, Anda kemanapun akan dikenang. Anda enggak ada, masih diingat Anda. Silakan cek. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Allah mencintainya lebih daripada yang kita cintai. Yang paling menarik, sudah tidak ada fisiknya, tapi sampai sekarang semua makhluk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Dan silahkan cek siapa yang mengikuti jejaknya dari para sahabat, tabiin, orang-orang saleh. Kita ingat sampai sekarang. Itu luar biasa. Dan siapa yang memusuhi Allah akan dimusuhi oleh manusia sampai dengan kekinian. Qarun jadi masalah. Fir'aun jadi masalah. Ya, tanyakan pada umat-umat selain Muslim. Kenal Fir'aun? Dia bilang kenal. Tapi apa yang dikenal? Keburukannya. Tidak pernah ada orang mengenal Fir'aun sampai sekarang dengan kedudukan yang terhormat. Gak ada orang yang kenal Qarun sebagai hartawan yang sangat pemberi dermawan. Tidak ada. Semua mengatakan dia tamak. Semua mengatakan dia serakah. Anda punya masalah dengan Tuhan. Sampai alam manapun akan selalu ada persoalan. Kembali ke sini. Satu, mendapatkan cinta Allah. Kalau orang mendapatkan cinta Allah, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, maka dia berpeluang mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Ampunan dosa. Masya Allah. Saya mohon izin bertanya, boleh angkat tangan siapa yang tidak punya dosa? No, I'm serious. Saya serius, ya. Boleh? Yang dosanya sedikit, boleh? Saya pulang. Tidak? Yang agak banyak kan? Yang banyak. Saking banyaknya gak bisa angkat tangan deh. Sama. Tim. Baik. Saya ganti pertanyaan. Siapa yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan? Oh, Masya Allah. Okay. Surga Firdaus, boleh angkat tangan? Oh, Masya Allah. Bersama Nabi? Oh, Masya Allah. Dua. Manusia paling aneh di muka bumi. Okay. luar biasa. Ngaku banyak dosa, dosanya luar biasa banyak. Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus. Langsung bersama Nabi. Hebat. Cuma di Hamburg. Unik ya? Unik. Ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang manusia itu aneh. Pengen ke surga, tapi melakukan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Lebih aneh lagi, cita-cita masuk surga, merasa dosa makin banyak. Tapi tidak pernah mengerjakan amalan yang menghapuskan dosanya. Ini poinnya. Jadi kalau kita merasa manusia akan wafat, dan bisa wafat kapan saja, bahkan sadar kita itu bisa terjadi, seharusnya orang yang cerdas akan menyiapkan dirinya untuk bekal pulangnya. Salah satunya, dia akan mencari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Apa amalan paling cepat? Salah satunya adalah dia menyukai sunnah-sunnah Nabi SAW. Memang sederhana, Pak. Bangun tidur, duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk. Terlihat seperti sederhana, tapi itu sunnah. Ketika Anda kerjakan karena mencintai ini semua, saat Anda kerjakan, sebagian dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kerjakan keseluruhannya dengan niat yang baik, maka pada saat itulah cinta Allah diturunkan, ampunan dosa diberikan pada Anda. Dan kalimatnya, dzunub, bukan dzambun. Wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosanya. Tiga, kalau ini sudah diampuni, cinta diberikan, maka dia bisa menempati surga terbaik langsung bersama dengan semua nabi, semua orang saleh, semua orang jujur dan para syuhada. Ada surga spesial yang Allah siapkan, khusus hanya diberikan pada kalangan tertentu, disebutkan di Quran surah keempat ayat 63. Surga ini hanya diberikan pada kalangan tertentu, ya wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang memenaati Allah dan Rasul, Rasulnya ikut di sini. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Maka mereka akan dibentuk plural dari nabi itu ada dua. Satu anbiya, ada, kalau disebutkan anbiya itu disebut jama' qillah. Jama' yang menunjuk pada sedikit. Tidak semuanya. Makanya di surah Al-Anbiya tidak diceritakan semua kisah nabi. Hanya sebagian. Tapi kalau disebutkan nabiyyin itu artinya semua nabi. Ada orang yang tinggal di surga, tetangganya semua nabi. Lu bisa bayangkan, ada yang masuk di surga tetangganya orang saleh. Saya samping kanan saya Syekh Fulan, kiri saya Habib Fulan, depan saya Ustadz Fulan, belakang saya Kiai Fulan. Masya Allah, kamu di mana surganya? Saya Alhamdulillah, depan saya Nabi Muhammad, samping kiri saya Nabi Isa, samping kanan saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, semua Nabi. Was-siddiqina, orang-orang jujur. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Siapa mereka itu? Ini diantaranya orang-orang yang mendapati cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin ucapkan selamat sekali lagi, diantara sekian orang itu ternyata ada kriteria yang bisa kita ikuti pada pertemuan di sore hari ini. Ini hari baik, harinya hari Jumat, pembahasan kita baik. Ya, mudah-mudahan menghapus, mengampuni dosa-dosa. Ya Allah, sabar. Jazakallah khair. Masya Allah, luar biasa ini. Tidak diminta sudah menghapus ya. Dan menghapus apa yang tidak diminta untuk dihapus. Luar biasa. Saya sengaja menghapus itu supaya ini tidak dihapus ya. Sehat mas ya. Mudah-mudahan sehat lah. Baik, Ahmad, punya saingan kamu. Baik, kita mulai. Apaan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bawa nanti ke bulan Ramadan? Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitakan dalam keterangan-keterangan sahih dari para sahabat memberikan motivasi dulu untuk memanfaatkan momentum Ramadan. Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2106. Ibnu Majah, nomor hadis 2106. Hadis ini disebut sahih. Yang ulama kontemporer yang mensahihkannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib nomor hadis 999 menyebutkan hadisnya sahih. Rawinya disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum jadi Abdurrahman namanya Abdusyams, orang Majusi Persia. Kemudian setelah itu ada kegelisahan dalam jiwanya. Dia pindah ke Kristen, masuk Kristen. Kemudian makin bingung dan mendengar ada sosok Nabi di Madinah. Ya. Kemudian beliau datang di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Begitu datang, Masya Allah, begitu melihat sosoknya, mendengar kalimat-kalimatnya, melihat perangainya, seketika jatuh cinta dengan kemuliaannya dan masuk Islam. Perhatikan, yang paling indah diantara sekian banyak yang masuk Islam, banyak mereka masuk dengan mendapati akhlak Nabi yang mulia. Demikian para sahabat, para tabi'in. Saya berharap teman-teman bisa melakukan ini. Tunjukkan keindahan Islam dengan akhlak kita. Anda dengan teman-teman yang kuliah di kampus, dengan yang bekerja di perusahaan dan sebagainya, tunjukkan kita muslim yang punya akhlak yang mulia. Kita yang punya yang terbaik. Bahkan kita disebut dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, sebagai khairu ummah, yang paling baik. Jadi kalau ada orang Jerman jujur, kita itu harus tampakkan kita lebih jujur daripada itu. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang di sini disiplin, kita lebih disiplin. Jadi kalau Anda mengaku muslim, ingin menerapkan nilai-nilai Islam, tunjukkan kita lebih daripada nilai itu. Dan itu nanti yang akan mengesankan bahwa Islam itu baik. Dan sangat efektif. Kebanyakan orang menerima nilai-nilai Islam itu karena akhlaknya. Bahkan bisa mengalahkan ribuan jam orang ceramah dengan kalimat-kalimat akhlak dan tampilan yang mulia. Pernah ada seorang muslim, tokoh besar, sangat tawadhu, tinggal di apartemen, rumah susun. Dia tinggal di paling bawah, ini kisah nyata. Di atasnya itu seorang pastor, Pak. Ya. Kemudian ini yang paling menarik nih. Sebelum masuk ke sini, ulama ini itu tinggalnya di bawah, bagian bawah, di kamar yang bawah ini, misal kamarnya di sini, itu bagian atasnya kamar mandi, kamar mandinya pastor. Dan bocor. Ini bocor. Apa yang terjadi? Satu kali, kemudian kenakit ulama ini, dan menengoklah si pastor ini kepada ulama yang dimaksudkan. Lihat, kalau hubungannya tidak baik, mustahil bisa menengok. Ada sesama hubungan urusan dunia, dia bisa saling membantu. Dia bisa saling berdiskusi. Tetangga yang memberikan kebaikan. Bukan tetangga masa gitu. Ya? Ini tetangga yang luar biasa. Ada makanan dibagi, ada sesuatu diperhatikan. Urusan ibadah masing-masing. Tapi yang menarik ketika dia mendengar ini sakit, datang ini ke sini menengok. Begitu kelihatan dibuka pintu kamarnya yang terlihat bocor, kalimat pertama, "Ma hadhil imam?" Apa ini? Tak imamnya, "Hadhi fajwa." Ini bocor. Dilihat oleh dia bocornya di tempat dia. Begitu diperhatikan, kenapa Anda enggak bilang kalau ini bocor? Kata imam yang tadi, "Kalau saya bisa kerjakan dengan diri saya sendiri, lau kuntu astati aqdir an af'alih bi nafsi lima ut'imul jiwar. Kenapa saya mesti merepotkan tetangga? Saya bisa kerjakan, saya tinggal ambil penada, ambil kemudian semacam ember, lalu saya tadahi, penuh saya buang, penuh saya buang." Kata orang tadi, kata pastor tadi, "Berapa lama ini sudah terjadi?" Kata imam tadi, 40 tahun. Masya Allah. Bocor tinggal di bawah, di atasnya, kemudian ada sesuatu bocor ke bawah, sudah 4 hari bocor. Gimana Pak responnya? Nabi, ini santai saja, santai, santai dibuang. Apa yang terjadi? Tidak banyak bicara. Pastor ini terjatuh. Di teman-teman sekalian, beliau masuk Islam, kemudian ganti nama jadi Abdurrahman. Begitu jadi Abdurrahman, oleh Nabi dikatakan, kamu mesti begini, berkasih sayang pada setiap manusia, pada tumbuhan, pada hewan, dan sebagainya. Singkatnya, beliau punya keutamaan ketika mendengar ingin cepat mempraktikkan. Pada saat itu dipraktikkan, singkat cerita, di jalan menemukan seekor anak kucing kecil. Anak kucing dibagi dua dalam bahasa Arab. Ada kucing rumahan yang jinak, disebut dengan kittun. Tun, ini kucing jinak. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. Cat, kitty. Kitty, betul. Ya. Yeah. Hello Kitty, kucing jinak. Ya. Jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ini betul, ini dari bahasa Arab, Kitty. Sama dengan gula, ya. Sugar, dari sukar, bahasa Arab. Ya, coffee dari kohwa, bahasa Arab. Banyak sekali. Banyak serapan, apalagi di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hampir 60% serapan. Dan orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu cepat sekali, Pak. Mudah. Dan dibuktikan itu mudah. Saya tinggal hampir di 5 negara di Arab. Saya perhatikan saking mudahnya anak-anak segini bisa bahasa Arab. Betul. Jangan katakan dia orang Arab, karena unta di Arab ribuan tahun dia gak bisa bahasa Arab. Silakan cek Beo Betawi datang ke sana baru 3 hari, "Assalamualaikum, assalamualaikum, kaifa haluk?" Bisa. Ya, kata para pakar, falsafahnya adalah, filosofinya, kalau Anda mau, Anda bisa. Beo mau, Beo bisa. Unta tidak mau, unta gak bisa. Ya, jadi jangan bersaing dengan unta. Walaupun datang ke Jerman, kalau Anda mau, Anda bisa bahasa Jerman dan seterusnya. Maksimalkan dan bawa itu pulang dan jadikan sebagai kelebihan Anda. Ini dipraktikkan. Kemudian bertemu dengan seekor anak kucing kecil. Ini kucing jinak. Kucing liar disebut dengan Hurrah namanya. Ha-ra-te, Hurratun. Anaknya disebut dengan Hurairah. Ketika ditemukan mengeong-ngeong, kehilangan induknya. Ya. Dan disitulah tiba pengamalan dari sunnah Nabi. Dibawa anak kucing kecil liar ini, dirawat oleh beliau. Kemudian kalau malam dingin diselimuti, kalau lapar disuapi, kemana dibawa, diberikan perhatian seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya. Di jalan berpapasan dengan Nabi satu ketika, anak kucingnya keluar dari kantong jubahnya. Begitu keluar, kata Nabi, "Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil." Kalau ada orang yang sangat perhatian pada kucing, tidak ada yang seperti Anda, setia pada anaknya. Saya tanya pada Anda, ada yang Pak Priyo ke Airbus bawa anak kucing? Ada ibu yang kemudian misalnya bekerja bawa anak kucing? Hampir tidak ada. Tiang ini. Maka dikenallah sejak saat itu dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Julukannya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman. Dan belajar dengan Nabi 3 tahun, beliau fokuskan untuk mengisi pelajaran bersama Nabi. Sehingga banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 7.000 hadis beliau riwayatkan. Salah satunya hadis yang akan kita bahas ini. Baik, teman-teman, apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan wa huwa syahrun mubarak." Ataakum Ramadan, akan tiba pada bulan Ramadan, syahrun khusus, akan banyak keberkahan diturunkan, berkah, masyaallah. Sebulan dari awal sampai akhirnya. Kalau sudah keberkahan turun, biasanya 3 hal mengikuti. 1 rahmat. Itu bersanding dengan keberkahan. 2 maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 surga, terbebas dari neraka. Pahala yang melimpah, yang berpotensi mempercepat kita ke surga. Pahala melimpah. 1 rahmat, 2 ampunan, yang 3 limpahan pahala. Itu kalau disebutkan mubarak, artinya 3 hal itu umumnya akan tercipta dan tersinergi di waktu yang disebutkan. Kata Nabi, bulan Ramadan, sebulan loh, ingat. Karena bahasanya itu syahrun. Ya, bukan yaumun, bukan laylah, bukan, tapi syahrun. Sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Di rahmat itu ada dalam sebulan. Bahkan siang malamnya, Anda bayangkan, siang malamnya ada ampunan, pahala. Siang malamnya ada rahmat. Kalau ada hadis mengatakan misalnya awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya itu maghfirah, akhirnya itu itqom minan nar, pembebas neraka, itu hadis palsu. Palsu. Palsu, itu hadis palsu. Bahkan kategorinya hadis matruk, semi palsu. Hadis paling buruk nomor 2 dalam urutan hadis yang ditolak. Dia ada 3M rumusnya. 3M untuk menunjuk hadis yang tidak digunakan sebagai hujjah. 1 namanya mungkar. Hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang diduga memiliki perbuatan yang menyimpang. Walaupun kata-katanya mungkin benar. Kata-katanya bagus, cuma diriwayatkan, diterima hadisnya, langsung diingkari, khawatir nanti ada fitnah terhadap hadisnya. Misal, pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pernah dengar? Ini di antara hadis mungkar. Perkataannya bagus, itu doa. Enggak ada masalah dengan doanya. Cuma diriwayatkan oleh seseorang yang punya persoalan. Dia diduga sering melakukan perbuatan menyimpang. Nah, karena ketika diriwayatkan oleh orang seperti ini, ini diduga sering banyak menyimpang, maka derajat hadisnya di boleh enggak? Lalu saya katakan itu hadis ya. Nah, yang pertama doanya itu benar, tapi ketika saya menyebut itu hadis itu salah. Jadi kalau Anda ingin berdoa dengan kalimat itu enggak ada masalah, tapi jangan sebutkan itu bagian dari hadis. Paham ya? Bahasa Arab yang tadi saya sampaikan, bahasa Arabnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Paham ya? Nah, itu dalam teori ilmu hadis. Yang kedua ada hadis matruk namanya. Matruk, semi palsu. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seringkali terduga sering banyak berdusta. Walaupun dustanya tidak langsung misalnya dusta yang menyalahi sesuatu secara nyata. Misal, hari ini gak ada pengajian ya, padahal ada. Dusta. Tak langsung. Ini kadang dustanya samar. Bikin cerita tapi ceritanya fiktif. Untuk mendongeng misalnya. Sehingga kadang-kadang saking bagusnya dongengnya, gak bisa dibedakan mana hadis, mana dongeng. Paham ya? Itu kalau ada yang kemudian menyampaikan hadis seperti itu, maka riwayatnya ditolak oleh para ulama, penolakannya ditinggalkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan matruk namanya. Matrukun, hadis yang ditinggalkan. Diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berdusta. Itu menempati urutan nomor 2 paling buruk ya. Di antara contohnya, hadis yang tadi saya sebutkan. Awal Ramadan, rahmah. Adalah rahmat. Wa awsathuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu iqom minan nar, dan akhirnya adalah pembebas dari neraka. Dibagilah 3 bagian, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Itu hadisnya semi palsu dan hadis paling buruk yang ditolak oleh para ulama. Apa di antara dalil penolakannya? Karena bertentangan dengan hadis sahih yang dimaksudkan. Semua Ramadan awal, pertengahan, akhir itu rahmat. Semua Ramadan awal akhir itu semuanya maghfirah dan semuanya pembebas dari neraka dari awal sampai akhirnya. Jelas ya? Aduh, saya emang enggak apa-apa enggak dapat rahmat, yang penting bebas dari neraka, tunggu 10 hari terakhir. Oh, deh. Enggak bisa. Awal sampai akhir semua sama. Karena itu ditolak hadis yang dimaksudkan. Paham ya? Taib. Yang ketiga, M yang ketiga namanya maudhu'. Maudhu'. San kafling di neraka. Kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja mencatut namaku, catut namaku dan menyampaikan pesan-pesan dan mengatasnamakan aku, dia sudah seakan-akan bersiap-siap punya tempat di neraka. Sudah pesan kafling, satu dong, ya. Itu yang bahaya. Itu maudhu' namanya. Dan hati-hati sekarang banyak tersebar hadis palsu. Banyak tersebar. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar hadis itu? Nah, itu hadis palsu. Ya, hadis palsu. Palsu. Ya. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun enggak ditemukan. Saking palsunya, betul. Itu hanya ada di kitab namanya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, halaman 19 sampai dengan halaman 25, karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dan itu bukan hadis, asalnya kisah. Dan beliau tidak menyebutkan hadis, itu kisah, kisah. Kisahnya tentang hal tertentu. Kalau saya bahas terlampau panjang, tapi intinya ada kisah di situ, ada seorang raja minta resep kepada 4 orang dokter. Ada dari Irak, ada dari Romawi, ada dari Persia, ada dari Sudan. Diminta tolong tunjukkan pada saya resep kesehatan tapi tanpa pantangan, tanpa efek samping. Ya kata yang dari Romawi, sudah kamu makan ini, minum air. Ya, ada di Irak pertama kali, maaf, Irak. Yang Persia diwakili oleh Irak. Tapi Irak minum air, biasakan dari bangun tidur, minum 1 teguk, 2 teguk air hangat. Ya, kemudian sudah selesai. Yang kedua kemudian katakan, ya raja makan biji ihlilaj. Ihlilaj itu didapatkan di pegunungan antara Pakistan, Afghanistan. Ya dicari itu semua dapatkan, kemudian tumbuk dapatkan dari Romawi. Kemudian selanjutnya mengatakan, ya anda cari biji yang lain, bukan ihlilaj namanya. Ya semacam sawi, dia cari rebus itu kemudian makan. Yang dari Sudan diam saja. Kata rajanya, kenapa kamu diam saja? Kata yang dari Sudan, semuanya bagus tapi punya efek samping. Kalau paduka minum saja, tidak dengan disertai yang lain, maka akan buruk pada pencernaan. Kalau paduka makan ihlilaj dengan yang lainnya, itu juga akan buruk kepada efek yang lainnya. Ada efek samping. Lalu apa resep dari kamu? Kata dokter dari Sudan ini, menurut kami, kami punya kebiasaan. Kalau paduka ingin sehat tanpa efek samping, kalau paduka lapar, cepat kemudian paduka makan. Dan sebelum kenyang, angkat tangan paduka dari makanan itu. Jadilah kata mutiara, kan semua hal yang dimaksudkan ini. Karena itu jika ada orang, maaf ya, maaf, yang punya banyak dosa, tapi merasa banyak dosa, tapi tidak memanfaatkan momen ini, maka dia rugi. Ada orang yang ingin mengharap rahmat Allah, tapi tidak memanfaatkan, maka dia rugi. Ada orang ingin masuk surga, diberi kesempatan, gak diambil, dia rugi. Kalau anda diberikan semalam, gak terambil, wajar. 2 malam gak dapat, mungkin ketiduran. Tapi kalau 30 malam dikasih, gak juga ngambil, anda itu apa maunya sebetulnya? Sehari dikasih ampunan, belum diambil, wajar. 2 hari mungkin tertinggal, 30 hari dibentangkan, gak diambil juga, keterlaluan. Yang bilang keterlaluan, Malaikat Jibril. Di hadis riwayat Al-Hakim, di kitab Al-Mustadrak, An-Naisaburi, mengatakan, "Bu'dan liman adraka Ramadhan falam yughfar lahu." Keterlaluan, jauh dari rahmat Allah. Sangat terjauhkan. Orang diberikan kesempatan Ramadan, tapi tidak mampu diampuni dosanya di waktu-waktu itu. Ada orang diwafatkan sebelum Ramadan, dan tidak mendapatkan kesempatan ini. Anda hidup sampai akhir Ramadan, gak dapat juga. Kalau sampai Ramadan belum mengampuni dosa Anda butuh berapa Ramadan lagi? Dan apa lagi yang dibutuhkan bagi Anda untuk memasukkan Anda ke surga? Ada seorang kakek di Lebak Bulus, ini kisah nyata, dan saya hadir pada saat itu. Ini orangnya soleh, baik. Tiba-tiba datang orang Qatar, Pak, Bu. Dia bilang, saya pengen bangun masjid di sini. Ditunjuknya beliau. Saya pikir, kok bisa ada orang dari Qatar datang ke situ pengen bangun masjid dan yang dirawat oleh beliau. Siapa yang ngirim beliau itu? Siapa yang ngirim orang Qatar ke situ pengen bangun masjid dirawat oleh beliau yang sepuh ini? Perhatikan cara Allah memuliakan seorang hambanya sampai akhir kehidupannya. Dibangun kisahnya dan saya sempat sholat di situ. Apa yang paling indah, teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Dirawat sampai Jumat terakhir di bulan Ramadan. Sore, nunggu buka. Beliau yang sering buka masjidnya, sering adzan, qamat, ngimamin, orang jadi makmum. Ini Ramadan Jumat terakhir nunggu buka. Sambil tiduran, meremelek. Tiba-tiba, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, yuk pulang. Dipanggilnya di hari Jumat. Di tempat dia beramal. langsung di dalam rumah Allah di waktu yang sangat mulia. Perhatikan, ketika Allah menginginkan memuliakan seorang hamba, maka semua tempat waktu akan mengikuti kemuliaannya. Caranya sederhana, cuman merem melek pulang. Itu sebelah sana sudah merem melek belum meninggal juga. Mungkin itu butuh Ramadan. Butuh Ramadan. Tayyib, sampai saya kehilangan penghapus. Nah, ini dia. Baik. Bismillah. Tayyib, maafkan saya. Masya Allah. Ingin dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan tidur? Baik, silakan. Jazakallah khair. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, nah lantas dari motivasi ini, apa yang kemudian Nabi berikan bekal kepada sahabat supaya memaksimalkan 3 kemuliaan ini? Baik, maka kita mulai. 1, saya langsung 3 saja. Ada 3 amalan utama. Saya sebut utama ya, karena ini yang paling inti. Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW agar dimaksimalkan oleh para sahabat saat masuk bulan Ramadan. Dan nanti di akhir, saya berikan contoh hadis dari Sayyidah Aisyah, saking seriusnya Nabi mempersiapkan 3 hal ini, sampai beliau mencontohkannya di bulan Syaban. 1, saya agak cepat, memperbanyak sholat. Sholat. 2, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Dan yang 3, memperbanyak infak atau sedekah. Infak dan atau sedekah. 3 amalan ini. Saya bicara amalan dulu ya. Saya belum bicara waktu-waktu spesial di bulan Ramadan. Okay? Tahan sebentar. Baik, amalan pertama, memperbanyak salat. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan itu bulan istimewa. Di antara keistimewaannya, ukuran pahalanya beda. Lain. Al-Bukhari Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas, dari sahabat Abu Hurairah. Khusus tentang puasa, langsung hadisnya Qudsi menyampaikan, As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Fokus. Puasa itu, kalau benar ditunaikan untukku, maka ukuran pahalanya aku yang langsung berikan. Jadi enggak berlaku hari-hari biasa. Hari-hari biasa ukuran pahalanya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan nilainya 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan. Anda barusan sholat Jumat, yang perempuan bisa sholat zuhur. Begitu ditunaikan, Anda dapat 10. Jadi selesai sholat, dapat 10 kebaikan. Satu kali sholat, 10 kebaikan. Karena itu, sholat disebut hasanah. Quran surah ke-11, ayat 114. Paling kiri sebelah atas. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat di kedua pertengahan siang sampai dengan kemalam. Sungguh sholat itu menghasilkan hasanah. Dan hasanat-hasanat itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau Anda rajin sholat, itu nanti oleh Allah di antara satu sholat ke yang lainnya menggugurkan dosa-dosa. Ciri orang yang digugurkan dosa akan dijaga dari maksiat. Jadi kalau Anda meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Ketika Anda memohon, ingat dosanya apa? Dosa mata saya, sering melihat yang tidak baik misalnya. Ketika diampuni, maka mata Anda akan alergi pada yang tidak baik. Gak akan nyambung. Jadi kalau Anda minta ampun, tapi mata Anda masih terbiasa melihat yang tidak baik, artinya dosa Anda belum diampuni di mata Anda. Ya Allah, ampuni dosa lisan saya. Ketika Anda mengatakan, ampuni dosa lisan saya, ya Allah, maka lisan Anda akan berubah jadi lebih baik. Paham sampai sini? Tapi kembalikan ke sini, teman-teman sekalian. Balik ke sini, kita kembalikan pada bahasan yang pertama. Sholat yang benar itu akan menghasilkan hasanat. Hasanat menutup sayiat. Sayiat itu keburukan. Jadi begitu orang sholat selesai, pahala didapatkan menghapus dosanya. Keburukannya hilang. Itu yang dimaksudkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini satu kali amalan nilainya 10. Anda salat duha dapat 10. Anda salat syuruq dapat 10. Anda salat subuh dapat 10. Masya Allah. Lihat, 10 dapat 100 paling minimal. Ada yang lebih daripada itu. Artinya kalau Anda tidak memanfaatkan momentum ini, ruginya luar biasa. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan contoh dari Nabi. Bahkan nanti saat Ramadan kita dipaksa untuk menunaikan lebih banyak sholat. Bukankah yang tidak biasa sholat malam tiba-tiba ba'da isya bangun sholat malam? Silahkan cek. Nanti akan terjadi hal yang sangat menarik, teman-teman sekalian. Akan terbukti nanti mukjizat Al-Quran cuma di satu huruf saja. Silakan cek Al-Baqarah 183. Dibuka dengan huruf apa? Paling kiri sebelah atas. Ya, apa artinya ya? Hai. Baik, hai. Bukan sekedar hai. Ya, bukan sekedar hai. Ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Saya tulis ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke. Okay. Ya disebutkan 360 kali, ayyuha 150 kali, alladzina 1080 kali dan disandingkan dengan kalimat amanu. Ya disebut dengan harfun nida, huruf panggilan, huruf seruan. Huruf panggilan dalam bahasa Arab ada 14, tapi dalam Al-Qur'an yang disebutkan cuma ya saja. Tidak yang lain. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan seterusnya, tapi di Qur'an hanya disebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, Yusuf ayyuhassiddiq. Ya. Apa itu ya? Yaitu huruf panggil yang, awas, mengarahkan pada semua keadaan objek, baik dekat, menengah ataupun jauh. Dekat, menengah ataupun jauh. Baik, dekat saya ada Ustaz Oce. Pak Oce saya panggil ya, Pak Oce ya, Sayyid Oce, dekat ya. Menengah misalnya ada Mas Priyo, saya panggil misalnya ya Sayyid Priyo. Jauh misalnya, ada Pak Doni di ujung, saya panggil ya Sayyid Doni, jauh ujung, pakai ya. Mudah, Anda ingin panggil apapun pakai ya. Ya. Tapi yang paling menarik, kalau kalimat ya disandingkan dengan ayyuha, ini huruf taukid, penegas. Menegaskan panggilan, menandakan bahwa panggilannya serius. Ya ayyuha, seakan-akan ingin katakan, hey, yang dekat, yang jauh, yang menengah, saya serius mau manggil ya. Siapa yang dipanggil? Lihat kalimatnya. Panggilan ini disandingkan dengan kata iman dan diawali dengan kalimat alladzina. Alladzina ismun mausulun yadullu ala jam'iyatul jama', huruf sambung menunjuk pada objek sekaligus, ingat tanpa batas semuanya, mau laki-laki, perempuan, dekat, jauh, menengah, penting dia sudah balik, bahkan yang belum balik pun kadang ikutan, perhatikan baik-baik dan disandingkan dengan kalimat iman. Ini yang hebat. Iya-nya disandingkan dengan kalimat iman, diawali dengan alladzina. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei para pemilik iman. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Saya tidak peduli apakah iman kalian saat sekarang saya panggil sedang kuat sehingga kalian merasa dekat dengan saya. Subuh 3.34, kamu jam 3 sudah datang menunggu subuh. Dekat, kuat imannya, dekat dengan Allah. Ada yang menengah, subuh 3.34 baru datang. Ada yang agak jauh, subuh 3.34, 4.33 baru dia datang. Cari alarm di setting-setting, HP-nya gak ketemu, ada di bawah kolong. Cari macam-macam, luar biasa. Teman, awal Ramadan dibuka dengan huruf ya, disandingkan dengan iman, awal Ramadan Allah berikan kenikmatan iman pada semua orang-orang beriman. Hebatnya, yang tidak biasa ke masjid pun, awal Ramadan itu bisa saf pertama. Tapi jangan simpulkan bahwa setiap saf pertama jarang ke masjid. Ini dia jalan ke masjid nih, sab pertama. Tidak. Silakan cek. Yang tidak pernah baca Quran, itu awal-awal Ramadan, itu bisa khataman, Bu. Silakan. Sebelum Ramadan, ada orang minta, di depan mata, itu belum tentu diberi. Saat Ramadan, Anda bisa mencatat bahkan yang tidak terlihat. Berapa di Munich yatimnya? Berapa di Hamburg kemudian du'afanya? Berapa di sana, berapa di sini, berapa di, itu dicatat. Yang tidak ada dicari, Pak, awal Ramadan. Di Allah berikan kenikmatan luar biasa. Karena itu Nabi katakan, jadikan semangat untuk kita menunaikan ibadah-ibadah ini. Karena itu ditingkatkan semua jenis ibadahnya, karena nilai semangat itu diberikan. Cuma nanti sayangnya, ada orang diberi di awal, tapi di pertengahan ditinggalkan. Awal semangat, pertengahan mulai muncul kemajuan. Maju sapnya, Pak. Mulai menurun jamaahnya. Ini masalahnya. Nah, mumpung bekal ini diberikan, maka Nabi kemudian meminta kita untuk memaksimalkan sholat. Allah naikkan melalui lisan Nabi, sempurnakan puasa sampai malam. Diberikan jenis sholat malamnya. Tapi bukan ini poinnya. Poinnya ada isyarat menunjukkan pada kita, karena poin pahalanya digandakan 10 kali lipat, jangan sampai kehilangan semua jenis sholat yang bisa kita kerjakan. Jangan batasi pada fardu. Baik, lebih daripada sholat fardu disebut apa namanya? Bukan. Jangan mengarang. Jangan mengarang. Pengarangan. Ingat. Pelajaran mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu, katakan apa? Selain sholat fardu, lebih dari sholat fardu apa namanya? Sholat apa? Tidak ada sholat Allah alam. Silakan buka kitab fikih manapun. Ya, cuma di Hamburg ada sholat namanya Allah alam. Baik. Namanya nafilah. Nafilah. Jauh-jauh ke Hamburg, dah visanya susah. Sholatnya Allah alam. Baik. Jamanya nawafil. Obatnya Allah. Quran surah ke-17 ayat ke-79 paling kiri sebelah atas. Baik. Yang wajib itu kan ada 5 kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tahajud wajib bukan? Bukan. Baik, ketika bukan apa namanya? Quran surat 17. Oh, belum ada. Oke, sekarang gini. Kalau ada teman-teman misalnya diberikan uang 1 miliar. Maaf ya. Anda sudah mencari lokasi baik. Ini ada rumah bagus harganya 1 miliar. Kemudian Anda boleh ambil uangnya. Saya berikan nih, dibagi 5 pecahan ya. Ambil di waktu subuh, ambil waktu zuhur, ambil waktu maghrib, ambil waktu isya, sebagian ambil waktu asar. Masing-masing saya bagi misalnya pada 200 juta rupiah. Baik, ada potensi besar, kesempatan terbaik bagi Anda 5 waktu ini. Anda enggak ambil kehilangan sebagiannya. Baik, 1 miliar gratis ambil di waktu ini. Kalau saya tawarkan demikian Anda ambil enggak? Ambil, taib. Saya berikan 1 miliar misalnya, sekarang masuk waktu asar. Baik, asarnya misal jam 6, 18.00, misal saja. Ada peluang dapat di situ 200 juta pada waktu asar. Asar jam 18 waktu Hamburg, datang jam berapa ke masjid? Oh, kalau perlu nginep. Ambil waktunya. Sebelum asar sudah ada di masjid. Taib, teman-teman, Anda mengambil urusan dunia, luar biasanya bisa mengantri. Sekarang Allah tawarkan punya rumah di surga. Anda yang sadar belum punya rumah, ini diberikan oleh Nabi bahannya. Ya ambil nih. Kata Nabi, saya tawarkan bahannya. Kalau Anda ambil bahannya, kemudian biasakan itu, maka bahan itu menjadikan rumah Anda dimiliki di surga. Dibangunkan langsung, hadir. Bahannya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini Sayyidah Ummu Habibah ketika mendengar keterangan itu, apa komentar pertamanya? Ini istri Nabi, keluarga Nabi, dengan Nabi di surga. Di dunia dengan Nabi di akhirat pisahkan. Kalimat pertamanya, bima ma'na laqad azamtu nafsi an la atrukaha tula hayati. Saat saya mendengar pertama kali kalimat itu, saya bertekad pada diri saya enggak akan tinggalkan sholat-sholat itu. Saya enggak akan tinggal. Sahabat mendengar keterangan Ummu Habibah, kata mereka mengucapkan kalimat sama. Kami pun bertekad tidak akan meninggalkannya. Sahabat dekat dengan Nabi, hafal Quran, mulia, dimuliakan oleh Nabi. Sebagian mereka, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Mereka masih berkata, kami tidak akan tinggalkan kesempatan itu. Silakan cek, duhai Anda yang hadir saat ini. Akhwat perempuan-perempuan, istri Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tabiin bukan, tetangga bukan. Dan mengaku bahwa belum punya rumah di surga. Anda yang hadir pada saat ini, sahabat Nabi bukan, tabiin juga bukan. Hafal Quran belum tentu. Dan belum tentu dekat dengan Nabi. Ada tawaran sekarang dibentangkan, Anda kerjakan ini dibuatkan serumah di surga. Hanya persoalannya bukan itu. Ketika masuk ke bulan Ramadan, digandakan 10 kali hari biasa. Jadi begitu dikerjakan, pahalanya itu minimal 10 kali lipat hari biasa. Luar biasa. Baru rawatib. Jangan dibayangkan sekarang. Nanti begitu pulang, baru ketahuan. Kalau bicara akhirat, itu gak bisa dibayangkan. Nanti ketika pulang. Ya, kalau mau cepat lihat, ya meninggal aja duluan. Silahkan. Ya begitu Anda siapkan, Anda maksimalkan, dapat. Kalau urusan akhirat jangan diukur dunia, gak akan nyambung. Ukurannya beda, ukuran akhirat dengan akhirat. Ukurannya pakai iman, jangan pakai akal. Kalau menggunakan akal gak akan sampai Anda, capek. Dihitung, gak kehitung. Gak kehitung, nanti kita akan lihat. Orang yang pandai berhitung akan diberikan pahala sesuai hitungan. Tapi orang yang tidak pernah berhitung, maka dia akan melihat pahala tak terbilang. Nanti saya tunjukkan pada bahasan yang kedua. Oke, ini baru rawatib. Ada salat apa lagi? Ada sholat mutlak misalnya. Mutlak itu yang tidak ada kaitan langsung dengan sholat fardu, tapi waktunya bisa dekat dengan sholat fardu atau bisa jauh. Oke, sebelum subuh tadi ada 2 rakaat. Setelah subuh ada sholat sunnah? Tidak ada. Antara subuh ke zuhur ada sholat sunnah? Ada. Apa saja? Duha syuruk. Baik. Syuruk atau duha? Yang bilang syuruk angkat tangan. Yang bilang duha? Allah alam. Syuruk itu namanya awal duha. Aja? Di sholat awal duha itu namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu namanya awal duha. Apa itu syuruk? Awal duha. Apa itu awal duha? Syuruk. Tidak ada ustaz sholat syuruk. Adanya awal duha? Iya. Tidak ada awal duha. Adanya syuruk? Iya. Dua-duanya benar. Yang salah? Belum tentu. Karena itu sholat sunnah. Belum tentu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak ada masalah. Anda jangan bikin hukum sendiri. Kalau tidak tahu, katakan apa? Itulah dia. Buk sini, syuruk. Awal duha, dalilnya apa? At-Tirmidzi, dalil. Nomor hadis 586. Man sallal ghadat fil jama'ati, wa fi riwayatin man salat al-ghadat fil masjid, thumma yaqudu yadhkurullah. Siapa yang salat subuh berjamaah atau di masjid, kemudian dia tidak langsung pulang, dia duduk berzikir kepada Allah.